Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Yang dihormati tuan pengerusi, yang dikasihi sekalian, yang hadir diri daripada para imam, para bilal, ya, pimpinan, ahli jawatan kuasa, pejuang-pejuang sekalian, muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah yang memberi lagi kepada kita kesempatan hidup bernafas pada bumi Allah ini untuk dapat mengadakan kuliah ataupun tazkirah seperti ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini memberi manfaat yang berguna kepada kehidupan kita di hari akhirat kelak. Jadi insyaAllah di surau Al-Ikhwan ini kita sambung kuliah bulanan kita Jam'ul Jawami'. Rasanya tak banyak baca kita sebab soalan ini lebih kurang 20 dah ni dalam 12 jam jawab ni. Nanti nak ceramah pulak karang di Baluk, ya? InsyaAllah kita baca lah. Boleh separi dua tu. Saya seorang yang buat kitab, ya? Ya? Ada tak orang lain? Ada? Muka surat berapa? Muka 5, ha, tu cikgu ada, ha. Cikgu Hadari ada. Muka 5 kat mana? 8 daripada bawah. Maka ada lah, ya? Muka 5 8 Baik. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, maka yang haram atasnya segala perangai tubuh manusia yang membawa kepada mengurangkan martabatnya Nabi yang maha tinggi, seperti memakan harta yang karut dan mengarang syair. Ini sambungan lagi tentang a'radul bashariyah. Wajib kita sekalian orang yang beriman, kita beriktikad dengan iktikad yang putus, yang yakin, yang tidak berganjak, bahawasanya semua para rasul, para nabi adalah utusan Allah, dilantik oleh Allah, bukan dilantik oleh manusia. Mereka ini bukanlah jin, bukan malaikat, apatah lagi bukan Tuhan. Seperti mana yang didakwa oleh orang-orang yang jahil, ada yang mengatakan rasul ni adalah jenis Tuhan. Itu karut belaka. Macam puak-puak Nasara ni, puak-puak Kristian, puak-puak Josh Booth tu lah bodoh ni. Dia kata maknanya Nabi Isa ni Tuhan, anak Tuhan. Itu semua tu jahiliah. Tak betul belaka tu, karut marut belaka. Ada yang kata jenis Nabi ni jenis jin. Bukan. Jin telah bukan Nabi. Jin tidak ada di kalangan jin yang dilantik menjadi Nabi. Orang pernah bertanya Syekh Atiyah Sakhar semasa beliau masih hidup beberapa tahun lepas di Al-Azhar, adakah maknanya jin ini juga dilantik menjadi Nabi? Jawapannya apa yang dinukilkan daripada ulama-ulama yang ramai yang telah memberi jawapan pada masalah ini, tidak ada jin yang dilantik menjadi Nabi. Dalilnya ada surah jin dalam Quran menceritakan jin mendengar wahyu yang disampaikan kepada Nabi. Mereka bernabikan manusia. Sebab tu mereka memakruhkan manusia bersahabat dengan jin. Kita lebih mulia daripada dia. Dia tak boleh menyuruh kita, kita yang suruh dia. Kerana manusia ni dia ada lantik jadi rasul, jadi nabi. Jin tak ada. Tidak ada jin yang dilantik. Ulama jin ada. Ustaz jin ada. Pak buat filem lagi ada jin. Pak nabi tak ada, rasul tak ada. Jadi manusia ni bukan nabi, bukan sekali-kali jenis jin. Bukan Tuhan, bukan jin, bukan syaitan, bukan malaikat. Kul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah wahai nabi kepada manusia-manusia yang jahil itu, hanya senyap aku ini adalah basyar. Basyar ni maknanya manusia, mislukum seperti kamu. Mata kamu dua, aku dua kak, para nabi. Telinga dua, dua. Kaki dua, dua belaka. Sama. Cuma yuha ilayya, yang diwahyukan kepada aku. Itu yang tidak menyamakan kita dengan para nabi. Nabi ada wahyu. Nabi terima ucapan-ucapan, perintah-perintah direct daripada Allah SWT. Nah, wajib kita kena iktikad tidak ada seorang manusia yang setara dengan nabi. Tarah ni bukan untuk pujian, untuk kita taatkan hukuman-hukuman yang dilontarkan. Kalau setakat puji, orang lawan nabi puji belaka. Nah, tengok orang tak mau ikut Rasulullah, orang tak mau ikut hukum hudud, oh barzanji, tak pada hak nak hudud. Nah, kalau orang yang nak kepada hudud dah, tak janji, berzanji, macam lari sapah bunyi. Nah, orang hak lawan Quran, hak nak samang hudud, nak tolak negara Islam, oh kalau tarik, macam Rod Stewart tu. Nah, berzanji, sambung gitu. Nah, sambung. Kita nak kasih kepada nabi bukan kata-kata kasih. Kita taat sungguh-sungguh kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi nabi yang diwahyukan oleh Allah bukan manusia sembarangan. Bila nabi kata A, nabi kata satu benda, nabi suruh satu perbuatan, seluruh pemimpin dunia kata lain, haram kita ikut seluruh pimpinan seluruh dunia ni. Itu akidah kita. Lagi tak sampai tangga tu, tak jadi orang kita. Ha. Kalau nabi kata benda ni haram, seluruh dunia kata tak haram, boleh memberi manfaat kepada kita, PBB pun setuju, molek benda ni boleh buat, tak ada masalah. Nabi Muhammad dia kata haram, kita kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kalau Nabi Muhammad bercanggah dengan orang-orang jahiliah di keliling pagar rumah kita. Hak bira rumah kita, hak dalam kampung kita mana besar dengan PBB? Jawatan. Saya jawab. Besar kampung kita. Pakat Presiden Bush kalau dia nak mari di sini, 300 orang kena keliling clear tu, semua penembak tepat belaka kena ada 300 orang baru dia boleh masuk satu-satu tepat. Hebat ya Presiden. Nah, hebat. Tapi kalau canggah nabi kata haram, dia kata tak haram, tak boleh ikut Josh Bush. Dia pimpinan hak kampung kita ada sama kuat dengan Josh Bush, ada sama hebat, ada sniper tembus kata 50 orang. Hak kita duduk serung sangat le ni. Ada. Masuklah kampung, kejar dia anjing ada. Faham tak? Maknanya Nabi Muhammad SAW, kita dengar ucapan dia, perintah dia, maka kita tak boleh lawan. Nah, jangan nabi kata A tapi pimpinan manusia kata B, kita ikut B, sesat dengan kita-kita. Bukan sesat sikit, dulu, kini dan selamanya. Nah. Jadi walaupun nabi ni jenis manusia, mereka berperangai dengan perangai manusia. Dia kata ini a'radul bashariyah. A'radul bashariyah ni maknanya tabiat manusia. Sahabat-sahabat musyahadah nampak dengan mata, riwayatkan dalam hadis-hadis, tinggal dibukukan dalam buku-buku para hadis, perawi hadis, bahawasanya nabi memang berperangai perangai manusia. Makan, minum, nikah, nega, nak tidur, berok kecing dan sebagainya. Sama macam kita. Cuma apa yang tabiat nabi ini walaupun sama dengan kita, tidak membawa kepada mengurangkan martabat. Benda maksud sini. Dikata dalam kitab ini, haram atasnya segala perangai tubuh manusia yang membawa kepada mengurangkan martabat yang maha tinggi, seperti makan harta yang karut dan mengarang syair. Nabi manusia, kita manusia, kita a'radul bashariyah, perangai manusia, makan lah bila dapat lah. Nah, makan lah tak, bukan tiang api, tiang elektrik tak makan, tak sebab bol iman bawah tiang tu bagi-bagi tak makan pun. Kita jenis manusia jenis makan, maka nabi pun makan. Tetapi nabi tak ada yang makan harta karut-karut macam kita. Nah, kita ambil harta karut, harta yang sepatutnya tak dapat kat kita, lobby boleh kita. Itu karut lah tu. Sekarang ni orang berebut duk makan harta karut. Orang besar ke orang kecil sama. Hak cak ayam ke atas ni, hak cak naga sama. Berebut cari harta dunia walaupun jalan yang karut. Jalan karut ni lagu mana? Jalan karut ni jalan yang tidak lulus daripada sisi peraturan syariah. Itu karut. Muajah aku seorang projek ni. Ejah boleh. 1.8 juta boleh satu projek. Dah nak dara aku kena pula. Aku ejah. Kejam sikit. Ejah. Mu buat rakam. RM260,000 buat rakam. Main ejah saja. Mana yang sepatutnya bagi ke orang dapat ke kita. Dengan sebab kita kroni, kabel gitu gini. Ni harta karut ke? Kesian anak-anak dia. Kita tengok hebat dah. Dengan kereta besar apa semua. Tapi dia dapat projek tu dah harta karut. Yang sepatutnya dibagikan, diagihkan kepada semua orang dengan adik. Nah, oleh kerana dia ada kabel apa semua. Dia pandai main gitu gini. Nah, boleh ke dia harta karut dia bagi. Beri makan kanak bini dia sama macam dia sembelih dewok biar lokal balik rebuh beri makan kanak. Sama. Nah, cuma hak orang kapi makan tu dipanggil haram zatiah. Yang sekarang ini orang duk berebut makan haram maknawiyah. Rupanya comel tetapi daripada hasil yang karut. Berah molek tapi duit sumber. Kabel macam kata tadi daripada mu cocok aku peteng mu lobby aku kapok mu. Nah, macam-macam peseng jatuh orang ni tipu orang ni kabel orang ni sama juga macam dia ambil bakar tepi jalan buat balik makan kepada anak bini. Nah, orang yang macam ni lah akhirat kegi anak-anak bini dia bergantung pada kaki dia. Ya Allah, ya Tuhanku, kau balaslah kepada lelaki ini. Inilah suamiku yang membawa pulang kepada rumahku makanan yang aku tidak ketahui akan keharamannya. Katanya isteri. Anak pula pegang kaki kita. Inilah bapakku yang buat balik makanan. Aku tak tahu. Aku ingatkan halal. Aku makan sehingga semua habis anak-beranak diheret, dicampok dalam api neraka. Kullulah min nabata min haram fannaru awlabi. Tiap-tiap orang yang membesar dengan makan sumber yang haram, maka api neraka lah tempat tinggal, hotel yang paling layak bagi dia di akhirat nanti. Tak ada kira mung Presiden Bush, mung Presiden Rusia, mung Perdana Menteri India, makan haram, duduk dalam api neraka. Apatah lagi kalau kita kok ayam kapung ni saja, lebih pada neraka tu hang buh lagi. Faham tak? Ha, ini masalah. Tapi sekarang kita dah tidak mendekati Quran, tidak mendekati hadis, tidak ada rasa takut. Ada bahan. Dah temu mana ni? Dah boleh ambil dah ni. Boleh lah orang ambil belaka. Ustaz tu ambil kau. Ha, ni bahaya. Ustaz tu bahan kau ni. Ustaz ambil kau. Oh, tak ambil kau pun nak. Wali apa orang? Sain. Sepatutnya untuk dibahagikan kepada orang-orang miskin. Nah, cikgu dapat agak wang isang. Binawin punya cikgu. Faham tak? Mu gaji kat RM2,000 dah. Nah, RM2,000 tu ingat sikit ke? Ambil RM2,000 ke RM10, ikat dengan getah. Suruh orang dengan mulut. Godok dalam tekak. Mampu ke? Itu RM2,000. Ingat sikit ke? Kedak mampu? Nah, dah menyawa dulu. Banyaklah tu. Bahan wang isang ni untuk orang tapung. Ni cerita bukan orang faham ni. Neh? Hak bawah pada terganu. Neh? Bukan kata sini. Neh? Hak sepadan terganu. Neh? Jadi kalau orang miskin, nak sabuk lah. Nah. Siapa hak laki ada tulis di borang mati laki. Nah. Pasal hak atas nama miskin tak miskin dah. Tapi ada semua, ada sepeluang. Dia murah gini ibu tunggal. Dah laki ku ada. Allah wak lalak mampu tu. Faham tak? Dia tulis di borang tu laki lenyek lori tu. Tok laki mana dia ada dok maidan pasal. Ibu tunggal. Mujur dok tubik susuh gitu macam kerizik. Nah, bahan biti 200 juga ibu tunggal. Ni semua karuk-maruk belaka. Nah, nak dapat RM1,000 anak masuk universiti. Ayah gaji RM18,000, RM20,000 kontraktor. Faham juga. Hak nak masuk universiti. Hak kapur-kapur ni nyanyi tu. Nak dapat ke RM1,000 lah, tak cakap nak leleh. Hak atas borang cok dah 3 keping. Atas dah air 2 dah cok. Tak boleh juga. Nah, ni masalah karuk. Jangan makan hak karuk-karuk. Sedap sama sedap. Tuhan tak buat makan hak karuk jadi pecah perut. Akhirat kat gini. Kita makan sedap. Nah, bata kali orang buat jamuan, tengok tuang lu. Jangan awak lapar kan. Neh, macam orang batuk. Kita ni orang-orang bukit stokohnya awak pemas panas kan. Nah, lambat awak makan, jemba makan. Macam orang panggang jumpa makanan. Tak, pergi belakang tengok. Mu ambil di mana? Sumber daripada mana? Mu ni Tak, biasanya capuh hak arang dengan hak halal. Capuh hak arang dengan hak halal, orang kaya lagi. Yang boleh pergi orang miskin. Bila tidak diyakinkan haram. Nampak? Kalau memang kita yakin atau berat belah haram, memang orang miskin pun tak boleh makan. Kita dok lambat orang buat makan buluk jemba. Nah, apa peluang habis tak ada anggup tak iman ni. Nasi no. Nah, tengok dulu tuang dia kerja apa. Pitih gaji dia berapa. Ni siapa lembu 12 ekor perempuan ambil pitih di mana. Besar rumah kau ni 200 ribu. Mu gaji berapa. Dah boleh makan kenuri. Dia gitu. Tu bukan tahu ekor baru. Nah, kita jangan awak lapor kat. Nah, tengok takbir boleh dah patut pergi orang murid. Nah, saya makan kedara. Pemas panas dulu. Dan mengarang syair, maknanya main lagu-lagu tak ada. Para nabi, dia hiburan dia tak. Tak ada, ngaruk-ngaruk tak ada lah. Dah? Syair yang syair berbentuk Islam tu ada. Tak? Tapi mana syair sini, mana syair yang kalau mana lagu-lagu macam dia ni lah. Nah, pemimpin-pemimpin apa benda, pergi buka lagu lah dah. Tukang bagi hadiah penyanyi lah. Malam penutup, malam apa, komang sepandang tu kot ni. Bukan komang sepandang dah, komang sekur gebar tu. Tak? Dia tak layak. Dia ni hak main lagu-lagu ni bukan pimpinan masyarakat. Nah, budak-budak je. Nah, kita ni dia telah diperdayakan oleh lagu-lagu karuk ni lama tak? Bukan tak boleh, tapi melampau-lampau atas sangat sekarang. Tak? Kalau orang nyanyi konsert tu habis turun, kau duduk di marang tahan mari kotam. Nak? Jauhnya mari nak tengok orang nyanyi. Nak? Gi dah kena balik apa? Tok nak pergi juga. Tok. Ambil pula tok bola bonek. Buat pergi. Neh? Ni. Kalau orang ngajar, Allah sebelah surah tak mari. Dah guana ni? Orang ngajar. Banyak projek dia ni, Ustaz. Terimang. Ada masalah. Begitu gini. Anak tuition lah. Apalah. Nak? Kalau orang main, Allah. Jom heboh. Habis apa? Tok Bilal apa tak? Mana tak? Piyah bola kocek. Eh, ngendak kok tengok ni. Ha, jumpa bawah petak. Tok Imam. Tok Imam juga. Tok Imam gi juga. Nah, ni masalah. Neh, lama dah kita karuk lagu ni. Neh. Hiburan yang dibenarkan, lagu-lagu yang dibenarkan dalam Islam daklah macam yang ada sekarang. Ini semua ni tipu daya barat. Al-Yahud wan Nasara. Nak merosakkan minda masyarakat belaka. Tidak memberi kebaikan, tidak menghiburkan langsung. Melalaikan dia. Hiburan untuk menghilangkan lenguh kita beribadah. Hiburan menghilangkan rungsing di hati. Sekarang ni, siapa jadi rungsing teruk? Hiburan punya masa. Siapa ada semayang? Siapa ada semayang? Hiburan punya masa. Main bola punya masa, siapa ada semayang? Bodoh pada beruk. Nah, beruk tu kalau wajib semayang, wajib hadir mari dengar kuliah, dadang kita. Beruk dah orang ni. Tapi dua saja bangsa yang kena taklif syarak, jin dan manusia. Hak lain tak wajib. Lembu kena wajib, mari sembahyang jemaah. Subuh noh lembu tak sugan. Nah, tapi dah tak wajib tiap hari. Kita wajib tak mari lagi. Nah, mari tak mari last sekali mati ya. Dah mana ni mak ayah eh? Mayang sugan ya. Nah, nak baru nak sembahyang sugan. Orang ngajar 12 tahun. Kali habuk dah hari. Nak. Mampu bola patut baru nak awak hari surat. Nah. Nak belajar benda ni. Kerja kerja lah. Buku pula macam kelak hat. Nak. Nak mengaji budak leh dah. Masih hidup ni lah mari. Nah. Masih hidup Tuhan beri kaki masih lagi boleh melangkah. Ni kita mari di surat. Tangan kita masih lagi boleh menjamah. Ni kita bakat pegang kitab. Mata kita masih lagi boleh melihat. Ni kita tengok Quran. Tengok rupa ulama. Bukan tengok muka orang nyanyi. Nah. Teng musemeh ah sawak warok lah. Neh. Eh bandar wak warok. Aku dah kenal muka. Neh. Lama dah kita dah main hiburan melampau-lampau sangat. Neh. Dia orang lelaki dengar orang puan nyanyi tak boleh. Lelaki dengar orang lelaki nyanyi. Kalau nak dengar sangat ada kau. Nah, bukan kata haram semata. Ada kau. Neh, orang lelaki nyanyi, orang lelaki dengar. Orang puan nyanyi, orang puan dengar. Tak ada masalah. Sekarang ni kita nak orang puan nyanyi, kita hak lelaki ni galak nak dengar. Tapi hak lelaki pula nyanyi, hak tina nak dengar. Tu hiburan ke nak galak? Nafsu. Bukan kata tak boleh. Tak salah pun kalau orang lelaki, penyanyi lelaki belaka duduk atas petah boleh 15 orang. Kita penonton orang lelaki. Okey, 1 2 3 bersatu kita bersatu. Nah. Daklah mana jadi hawa nafsu ke apa ke, tak ada apa-apa. Nah. Dia tergila lagu gitu, tak lagu lah, jiwa-jiwa sikit, cinta-cinta. Ada tak masalah? Asal lelaki nyanyi. Orang lelaki nyanyi. Lagu cinta. Orang lelaki juga tengok. Tak ada masalah. Biru perpaduan kita semua. Tak ada masalah. Ha, tu dah lah kan. Ni apa benda rapuan nyanyi lelaki juga dengar. Peminat perempuan, laki-laki. Peminat laki-laki, puan. Punah jahannam. Jadi macam orang putih. Nah. Dah, saya tak boleh. Saya memang minat juga. Nak orang puan nyanyi juga. Nak orang puan juga nyanyi, bini pun nyanyi. Balik di rumah. Nah, suruh bini nyanyi. Tak ada masalah. Bini saya tak pandai. Muak tu-tua. Tak patah ismayang, pelambak lagi. Nah, mak-mak-mak nyanyi kali, ustaz kata tak apa. Nyanyi kali mak, main kejaksan. Tak apa-apa. Tak nak kabar hukum. Dah mu kata nak dengar kat suara perempuan. Nah, suruh mak nyanyi, mak tok tua. Mak tok tua tak agak. Tok tua. Mana? Tak ada apa-apa pun. Itu hukum syarak. Bukan tak boleh berlaku. Nah, ini karuk ni. Nabi-Nabi tak ada siapa karuk. Nah, dialah yang tukang rasmi beri ucapan pada majlis. Apa benda awal Muharram. Nah, majlis mana Maulidur Rasul. Tapi dia juga yang menyampaikan hadiah. Malam muzik-muzik. Malam galal. Malam apa. Jadi orang tulis buat dua kerja. Pelik sungguh. Nah, kalau mu nak rasmi bagi yang muzik, tak saya cakap bab Maulidur Rasul. Bab muzik sama. Jadi mah pelik dia ni. Nah, mu juga yang rasmi awal Muharram baru ni stadium 40 orang. Nah, waktu malam mu pula bagian joget, mu juga pelik. Tu imam, tu imam. Nah, dah tak imam, tak imam lah. Buat kerja mana Sabah, tak imam. Ngaji kubur, baca talking, di talim ni Sabah. Ni tak, tatang, tak imam hari. Asal tak imam. Apa? Tema sini dia mai wakil kelab snooker. pelik. Puluk yang capur lagu tu. Nah, biar betul sikit kita buat kerja. Maka adalah hasil makrifat itu mengiktikadkan dalam hati bahawa Allah Ta'ala jua yang awal dan jua yang akhir. Dan dia jua yang zahir dan ia jua yang batin. Maujud ia sendirinya dan lemah akal daripada hakikatnya. Allah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Allah sebut dalam Al-Quran. Dia yang awal. Awal makna apa? Nabi mentafsirkan makna awal. Antal awal. Engkau yang awal wahai Allah. Falaysa qablaka syai'. Tidak ada sesuatu sebelummu. Wa antal akhir. Engkau yang penamat. Yang akhir sekali. Falaysa ba'daka syai'. Tidak ada sesuatu pun kemudian daripadamu. Maksudnya, dulu sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, hanya Allah yang ada. Allah saja yang ada. Tak ada benda satu pun. Nah. Lepas tu kita tanya, dah tuang Tuhan, Allah dah puas seorang gitu. Dah saya cakap gitu, Allah bukan kita, bukan manusia. Kita duduk seorang puas tau. Seorang puas. Tak ada bini seorang, dia lah payang. Faham tak? Boring, kata tak? Mesti nak ada pasangan. Nah, ada pasangan pula. Kalau ada sama, dah tak kau. Nah, nikah lagi. Nikah dah? Berapa anak? Dua. Bini? Nampak macam tak nikah lagi. Nah, maknanya kalau duduk seorang, puas tak pasal? Dah kalau dua orang, suka tak? Lagi suka. Tapi kalau duduk dua orang, sama tak lagi dah bini. Boring tak? Puas juga tau. Jauh sikit, rabut tengok muka mu. Nah, maknanya kita seorang, mesti nak ada pasangan, berasa kesih, berasa sunyi. Itu makhluk. Allah Ta'ala tak gitu. Nah, tapi dah mari pasangan duduk kat kita sama, dah sedap juga. Nah, batu orang puang, kalau suami balik, dengar molek ni, ke tidur habis dah. Kalau suami balik, duduk kat suami. Jangan duduk kat lain. Ni petua rumah tangga. Nah, ni bawa panggil gagak putih. Nah, yang Nabi kata, seekor gagak putih antara dua ekor gagak hitam. Seekor gagak putih ni wanita solehah. Isteri solehah. Suami balik, duduk kat mana suami? Suami balik, dia duduk atas sofa, kita duduk sebelah dia. Bangun atas sofa, dia duduk kat meja makan, kita duduk sebelah dia. Biar ikut sama. Dia pergi dapur, kita masuk bawah congkir. Biar rapat sama. Nak, dia masuk dalam bilik, kita masuk bawah katil. Biar dekat sama. Ni dok suami balik, tak malang tumbah tu. Dok itar ke bini mana? Eh, mok mu ni. Abah ni tak malang tu ni. Mana mok mu? Tahu ke abah? Tadi ada kat dok bermutu. Mok pula dah kita tengok budak-budak main mutu. Nah, mana dah duduk rumah mok. Duduk kat suami. Sampai suami kita kata gini. Pergi jauh sikit eh. Busuk. Baru kita lari. Nah. Tak mandal. Tok laki panggil, tak panggil lagi. Tok laki balik tu duduk kat selalu. Nah, jangan wih dia dah. Kalau jenis pakai helmet tu, kita terik tali helmet tu. Terik boleh kan ceruk tukar pula. Nah, mana kita buka helmet. Kalau jenis naik Honda Cup, jangan wih dia tokak. Kita tokak dulu. Nah, kan tu tanda sayang pada suami. Pak pakai briefcase, BMW kita buat masuk briefcase. Nah, kalau jenis supik leceh, hati duduk dalam raga, kita ambil supik. Jangan wih dia masuk. Kita piping tangan suami, buat masuk dalam bilik. Seolah-olah suami kita ni mak jin buta, nak apa benda. Kita piping masuk. Ah tu orang yang kasih bagi suami. Ada tak buat gitu di rumah? Ada tak? Piping itu? Munyangan loya buruk. Tanya tak? Mereka kolek sama kalau ditanya. Nah. Ada mujur kan? Nah. Ah, bagus sungguh kat sini neh. Ye kedok ni. Ngaruk mu ni. Neh, payah pasti jumpa jarang jumpa kita kalau lek tani tu ramah. Nah, kita nak mandi pagi tu sabung tu dia letak dah. Tuala kita siap dah. Selipar kita daripada bilik ngan tak ke bilik air dah di buh luang tu. Nah. Obat gigi kita dia buh dah atas buruh gigi. Oh tu pandai suka seronok tu. Main rumah hak monya. Badminton pasang net dapur betul letak betul letak. Dah. Ha dah pandai-pandai jaga ni dah anda jaga. Nah. Tok laki balik anak kata, "Ayah balik mak." Balik pula datang tu. Inilah kesempurnaan makrifat. Jadi Allah jua yang zahir, Allah yang batin. Allah sebelum menjadikan sesuatu, hanya Allah yang ada. Selepas Allah binasakan segala sesuatu, hanya Allah yang tinggal. Tidak ada sesuatu makhluk yang ada. Cuma selepas dihancurkan langit dan bumi, Allah tanya yang pertama sekali, ketika tidak ada seorang makhluk pun, Ainal Muluk, di mana orang-orang besar di kalangan kamu? Hak cik ambuh lagi, ni nak kepala-kepala pengak ni. Pahane menteri-menteri, pahane tak ada seka hari ni. Masa tu tak ada satu habuk. Langit bumi, hancur lebur belaka. Pahane orang hebat-hebat, yang pakat sosok mana tak ada. Allah sindir kita. Allah tempelak bagi makhluk. Tidak ada kehebatan makhluk. Kita ini datang daripada Allah, balik kepada Allah. Kita akan dibariskan di hadapan Allah. Bukan dia akan dibariskan di hadapan makhluk. Makhluk yang kita takut sekarang ini, turut sama akan dibicarakan di akhirat nanti. Hakim yang membicarakan orang di dunia, akan dibicarakan di akhirat. Lawyer, qadi, mufti, raja, siapa juga, presiden akan naik seorang demi seorang di padang mahsyar untuk dibicarakan. Adakah kamu telah menjadi umat Allah yang taat beragama ataupun tidak? Jawapan kini adalah apa yang kita amalkan sekarang. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Sebelum daripada kita jawab soalan-soalan yang ada ini, kita lancarkan derma lah. Neh, untuk tabung perjuangan umat Islam. Malulah sekarang ni kita nak raya. Neh, jadi nak beli baju raya, tak beli lagi baju raya. Banyak lagi baju raya tak beli. Neh, dengan merecum mengapi tak beli lagi ni. Neh, faham lagi nak raya ni. Neh, jadi petugas jalan lah. Bangun. Ke pakai jalan tong lagu mana? Ada petugas tak? Di luar. Tong boh di luar. Ambil tong tuak berjalan. Neh. Kalau ada petugas pun bangun selalu dah kita lancarkan derma. Kalau tong ada di luar pun tok molek tong. Tong tu jangan letak se, tok dan. Dak. Bubuh pula bubuh jangan bubuh sikit-sikit bubuh selema. Ambil balik lesen dengan IC saja. Bek-bek duit bubuh selalu situ. Neh. Apa salahnya? Bukan bawa 800 8 riyal bawa lah kocek. Dak. Ni dak beri 1 riyal dapat cetong biru, wi RM5 ijaz. Nah, dia baru gagah sikit. 2 kali beri tak apa. Orang puang cabut cici-cici beri. Tu lagi kata mana cici mek? Tadi derma lihat kat surah. Oh, bagus. Kita beli esok pula 2 kilo lagi. Nah, kamu lihat lagu tu. Nah. Ambil tong, buat masuk jalan. Tong tu buat jalan. Neh. Buat jalan tong. Neh. Kalau ada tong kecil lah, tong besar, nyanyi pula nak berjalan. Neh. Sementara kita jawab-jawab soalan ni. Kita ingatkan dia petugas ni. Baik, kita tengoklah soalan. Saya tak janji nak jawab semua ni. Neh. Bagaimanakah solat Jumaat orang yang bekerja di atas kapal? Kapal tersebut tidak bergerak. Kadang-kadang berlabuh di tengah lautan selama 2 hingga 3 bulan. Apakah kelebihan untuk orang yang berkeadaan demikian? Adakah boleh jadi dikatakan sebagai musafir? Sedangkan pengangkutan bot kecil untuk membawa ke darat ada disediakan. Minta penjelasan. Baik. Masalah tak boleh nak solat Jumaat kan duduk di tengah laut. Sama ada duduk atas kapal, kapal yang telah dibuat tokat situ dah, tak gerak. Ataupun duduk atas rig atau pelantar. Atas kapal yang terapung cuma diletak sahur. Nah, tengok kalau dia sengaja tak mau balik, bila balik memang dia boleh sembahyang Jumaat. Nah, dan kemudahan balik ada. Dia tak mau balik hingga luput Jumaat, hukumnya haram. Tapi kalau shift yang memaksa dia tak dapat balik, hukumnya tidak haram. Kerana cari minyak, kerja ni fardu kifayah, memberi kebaikan juga kepada manusia. Ulama-ulama kata fardu kifayah. Jadi kalau kita sengaja tak mau balik, sedangkan shift kita hanya 2 kali, katakanlah 2 minggu tak tinggal Jumaat, lepas tu seminggu balik darat, boleh Jumaat. Kita minta nak 3 minggu atau lebih, eh, tak mau Jumaat di kampung, maka hukumnya halal haram. Tapi kalau memang syif kita tak membenar mengizinkan kita balik, tidak haram. Dan tidak sah semayang Jumaat di atas kapal, menurut pendapat yang utama. Nah, sekalipun kapal itu tidak bergerak, buat tanker situ, ha, mengikut pendapat yang utama, kena semayang Zuhur. Nah, jadi masalahnya begitulah. Bagaimana mencari arah kiblat dalam keadaan sesat di tengah lautan di waktu malam dan bintang pula tidak kelihatan dan kompasnya juga tidak ada? Ha, dia pergi mana ni seorang diri ni? Nah, ha, hanyut mana ni? Kapal dia hanyut, tak ada kompas. Bukan kapal ni, biasa ni speedboat ni. Nah, speedboat bagi dia lah. Nah, ha, jadi rosak, hak injil takut tu nak pergi calak satu rosak. Gelap gugu-gugu pula. Nah, duduk pula pada lautan biru yang sangat jauh. Nah, tengok bintang tak nampak, angin tak nampak. Matahari saya cakap lah, bulan memang tak bodoh. Dah, mana nak pukul mana kiblat? Sebab pun suka. Dah, dah, mana pukul mana kiblat? Bila tidak ada apa benda ni, korena-korena untuk dapat kita istihad mencari kiblat, maka di mana saja kita berhadap, di sana adalah kiblat Allah SWT. Yang tak boleh kita suka-suka, ada arah kiblat atau ada tanda-tanda arah kiblat, kita nak pusing sesuka tidak sah. Tetapi bila tidak ada kesempatan, keuzuran daripada korena, bukti-bukti dalil untuk kita ijtihadkan arah kiblat, maka bebas ke arah mana saja. Faham? Ha, tak ada masalah. Ha. Soalan seterusnya, apakah yang sunat dilakukan orang yang terbatal solat? Contohnya terkentut dan seumpamanya untuk keluar daripada saf atau tempat solatnya. Ha. Orang ni dia terkentut tengah semayang dalam saf. Nih, dia nak buat apa bila terkentut? Nah, jawapannya, orang yang terbatal terkentut dalam saf, dia kena berhenti semayangnya dengan segera. Nih, jangan teruskan semayang. Kata setengah ulama, walaupun dia tengah baca setengah ayat, nah, ihdinas sirata, pun ketuk, jangan sambung mustaqim. Mana batas? Man. Kalau orang yang tengah duduk tahayat, berdiri. Kalau tengah berdiri, duduk. Nah, kalau ada peluang, keluar. Dia lagi tu, jangan sambung. Banyak daripada kita yang sambung. Hukumnya haram berdosa. Nah, kalau kita terlupa lain, daripada awal kita masuk, kita ingat ada wuduk. Nah, padahal kita batal wuduk dah. Kita dah ingat ada tu lain tak dosa, cuma semayang tak sah. Ha ni, semayang daripada awal ada wuduk. Nah, tapi dah ketuk. Bila ketuk, dia tak keluar lagi. Nah, dia pura-pura semayang. Ha, sebab dia serkaan lagi, baru rekaan ketiga. Dia pun ketuk, slow je. Nah, ha, dia rokok juga. Rokok dia tahu dah dia tak semayang. Tapi dia berlakon saja, faham lagi? Ha, rokok dia, rokok dia, walik-walik ada. Hukumnya haram, tak boleh. Tak boleh. Sebab kita tidak ada wuduk. Nah, dah batal dah semayang, mana boleh semayang ni? Nih, maknanya kalau tangan pegang gini pun lepas tangan, menunjukkan kita batal. Tak boleh sambung walaupun sedikit. Mereka imam saja boleh sambung walaupun batal. Bila sambung? Pada ketika apa benda ni, rokok dengan sujud. Nah, masalah lain tak boleh. Rokok batal dah imam, boleh akad. Sami Allah liman hamidah. Sebab kalau lari dalam rokok, nyanyi ke makmum. Nah, main dah akad kepala kak. Makmum buat rokok, kata lama rokok macam semayang apa benda ni, semayang tasbih ke imam ni. Dak, akak pada nak tambah tak imam. Dak. Jangan awak lagu tu. Neh, jadi kena keluar selalu. Keluar. Dalam hadis kata sunat bila keluar kita pegang hidung dan langgok gitu. Neh. Sebab bila orang tengok penggak itu maknanya kita berdarah hidung. Ha, keluar biasa. Oh, berdarah hidung tu. Sebab kalau kita keluar bodoh gitu, nak batal pula. Memang orang kata ketuk. Ha, orang ngupak. Orang lain memang kata. Nampak ni tembok ketuk ni. Eh. Ha, memang orang kata gitu. Nak jadi komas panas tu. Ha, sunat saja. Tapi kalau tak nak keluar dah, duduk diam situ. Kalau boleh keluar, keluar. Tapi kalau rak, kalau kita rasa boleh keluar, kita olah tangan kepada soh, soh sunat buka. Nah, belah-belah gitu. Nah, tutup balik. Dia muak. Kalau buat gini, muak dah. Nah, ha, jangan kroni pula. Nah, tanya kemadah. Ha. Tutup. Dah. Ha. Malah buka ni, cabut dera kumbalang. Eh. Ha. Jangan buat gitu. Nah, ni musim-musim panah. Eh. Nah, ha. Ini benda ni. Baru-baru ini dikatakan bahawa Islam hadari diterima oleh ulama dunia. Apakah komen? Tak ada komen lah. Ulama tak terima. Ini masalah komen yang kata ni. Komen daripada orang sini. Bukan ulama tu yang kata. Neh, kita dengar boleh bahasa Arab. Yang kita dengar tu bahasa Melayu. Yang cakap tu bahasa Melayu. Neh, syekh tu tak cakap lagu tu. Neh, syekh tu tak sentuh. Masalah hadari ni masalah-masalah. Dia kata yang boleh kita praktikkan. Bukan dia kata hadari yang ada sekarang ni molek. Boleh dipraktikkan. Bila ditunjukkan makna 10 konsep, boleh dipraktikkan. Bukan dia kata molek. Tu ni diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh surat khabar. Dia kata molek belaka dah. Kena amal pulak bila ni. Lain tu dengan tek Arab ni. Nah, dia tahu dah kita ni ramah dah sekolah Arab. Nah, dengar asal Arab tu. Neh, dia lagu tu. Pasti hak kita pakai dah baru ni kan, ulama-ulama yang marisit baru ni, neh mengatakan tidak boleh, tidak molek. Tak, Islam yang ada inilah yang sepatutnya kita kembangkan, bukan Islam hadari. Neh, Masjid Kristian telah dirasmikan di Terengganu. Adakah ini salah satu tanda hari kiamat? Memanglah, di antara tanda-tanda hari kiamat, orang mencantikkan masjid sehingga tak ada orang yang semayang di masjid tu. Memang tak ada orang semayang di masjid tu. Cantik saja. 250 juta. Nah, dan sekarang kecoh keluar kepala jin pula ke atas kubur. Nah, sampai habis hari orang mari tengok. Nak ambil juga gambar jin tu. Neh, kejar di jin baru tahu. Neh, betul lah tanda-tanda hari kiamat. Manusia mencantikkan surau dan masjid bukan nak ramai, nak tunjuk kepada orang. Betul sungguh. Nah, untuk tunjukkan, untuk tontonan saja, untuk dibangga-banggakan. Yang pergi rasmi tu hari tu, lepas tu tak ada lesak patak semua habis. Nah, dan siapa nak pergi sembahyang situ? Berjalan kaki dua batu. Nak pergi sembahyang. Nah, dua batu nak pergi sembahyang. Sebelah rumah pun tak boleh tentu. Nah, jadi pameran saja. Panjang-panjangnya tulis macam surat kasih tu. Abang saya meninggal dunia 10 tahun lepas dah meninggal seorang isteri. Anak laki-laki perempuan dan masih punya ibu apa? Arwah ada punya kira-kira 200 ribu dalam bentuk rumah sewa, tanah dan lain-lain. Selepas kematiannya kami berpakat bagi harta tersebut yang dipegang oleh kakak ipar saya itu. Masalahnya hingga sekarang kakak ipar saya enggan membagikan harta tersebut kerana tidak mahu jatuh ke tangan ibu apa saya. Berapa kali permintaan telah dibuat untuk membagikannya tapi tidak dipedulikan. Kadang itu menyebabkan ruangan kami tidak menjadi baik. Sementara itu ada juga yang punya hutang dengan arwah kira-kira 8,000. Oleh kerana itu tiada penyelesaian, saya akan membagikan wang pinjaman tersebut antara ibu bapa saya. Jumlah tersebut masih jauh dari nilai 1/6 yang patut ibu dan bapa saya dapat. Walau bagaimanapun saya berniat jika ada penyelesaian nanti, duit tersebut akan diambil kira-kira semula. Jika tidak, duit itu akan tetap menjadi bahagian ibu bapa saya. Bolehkah saya berbuat demikian kerana saya mendapat takkanlah saya kena menyerahkan duit itu pada ipar saya pula dan saya pun tidak mahu terus menerus menyimpannya. Sekiranya tidak boleh, bagaimanakah saya mesti buat? Hubungan silaturahim jadi tidak baik akibat tindakan ipar saya tersebut. Adakah kami yakin setelah ibu bapa saya turut berdosa dalam hal ini? Apakah keadaan ini yang ini tidak membagikan hati pusaka tersebut menjadi kesan pada arwah dalam kuburnya? Baik. Masalahnya dia ni penanya. Dia kata abang dia kahwin dengan seorang perempuan kakak ipar dia lah. Abang dia mati ada 200 ribu aset dalam bentuk wang tunai, rumah dan sebagainya. Jadi isteri si mati pegang harta tu tak mau bahagi kepada ibu bapa si mati. Hukumnya wajib diberi kepada ibu bapa si mati satu perenang sebagai faraid. Kali disebut dalam Quran. Isteri sekarang ni dia tahan. Dia nak ke dia seorang. Hukumnya haram. Makan dia tu membawakan dia kepada api neraka. Dia semayang tidak terima isteri ni. Dan haji dia tidak akan diterima oleh Allah SWT. Berat isteri ni. Pasal ibu bapa bagi si mati ada hak. Tidak ada hijab, tidak ada hijab dalam, dalam dinding dalam bab faraid ibu bapa ni. Nah, wajib kena bagi ke faraid. Mesti dapat juga ibu bapa bagi si mati. Nah, kalau ada anak, mu dapat kepala mayat 1/8. Nah, dia gitu. Tak ada anak, 1/4 mu dapat. Dah? Seteri ni, nak buat macam mana sekarang? Tak mau semayang. Balik awal tu, semayang Tuhan tak terima. Semayang orang yang sekat harta pusaka orang tak terima. Haji tak terima. Dan nak jadi apa? Buat jerat lah, mati lagi. Beli mozek 2-3 kotak, beri ke isteri dia, kakak ipar dia. Pasal apa buat ni? Pasal awak mati ke, saya nak tanam jerat. Siapa kata saya kabur? Faham tak? Pasal amalan tidak akan diterima, start daripada kita tahan hati buah pak si mati, tak terima amalan. Jangan main-main. Nak 10 golongan, Tuhan tak terima amalan dia. Di antaranya, orang tahan hati pusaka orang. Yang kedua, isteri yang derhaka pada suami. Yang ketiga, suami yang tak bayar nafkah pada anak bini. Banyak lagi tu. Nah, yang keempat tu, imam yang galak kata nak jadi imam, makmum tak suka berlaku. Nah, ha, tapi kita nak balik lah tadi ni. Nah, siang ni. Beritahu kepada dia. Nah, mentara itu, nah, hutang 8,000 kepada si mati, orang pun bayar. Ada pada tangan adik. Maka diberi kepada yang berhak dengan niat untuk dibahagikan semula. Jikalau apa keseluruhan harta 200,000 dibahagikan. Itu boleh dah. Kena buat cara lagu tu. Nah, sebab kalau kita, dia tak wajib beri kepada janda si mati ni tau. Nah, sepatutnya isteri si mati kena bahagikan dengan secepat mungkin. Nah, masalah mayat di dalam kubur atas dia masalah. Kalau dia berpesan kepada isteri dan anak dia supaya membahagikan dengan adik, maka dia selamat di alam barzah walaupun orang melakukan kezaliman. Tetapi dia yang membiarkan kejahilan isteri dia, membiarkan kejahilan anak isteri dia, maka dia juga bertanggungjawab akan terasa kesannya di akhirat nanti. Sebab tu kebodohan yang dilakukan oleh anak isteri yang kita tinggal di dalam dunia jikalau berkait tersebab daripada kita, maka kita akan menanggung akibat kebodohan tersebut. Tapi kalau kita beri dah mereka didikan yang sempurna, mereka belok selepas pada kita mati, kita tak tanggung lagi. Faham? Soalan seterusnya. Dalam sistem pilihan raya, SPR meletakkan syarat wang pertaruhan bagi setiap calon yang nak bertanding. Apakah ia dikira judi ke macam mana? Tolong jawab lalu hari. Tolong jawab selalu hari ini. Dah lama dah ni cerita dia kata wang pertaruhan ni judi. Yang sebenarnya bukan judi. Judi ni gini. Kita kutip wang, kita letak sebagai hadiah. Siapa yang bertanding menang, dia bahang hadiah tu jadi. Nampak? Sekarang ni orang yang masuk pertandingan, orang yang masuk pilihan raya, sebenarnya bukan wang pertaruhan. Deposit untuk tidak membenarkan orang bermain-main dengan dengan memasuki calon. Tak, kalau tidak ada wang, siapa-siapa boleh daftar ke? Saya pergi daftar ke, boleh 600 orang daftar tak silap. Tak, jadi tak boleh orang bermain-main kan? Kena letak duit dulu, tanjimu betul sungguh. Tak, dan dikembalikan. Menaikkan tak ada orang nak sokong, munah orang yang sokong. Mu ni ngaruk dah ni. Tak, memang nak awak kacar saja ni. Nah, jadi mu tanggung kerugian, kerugian hilang wang pertaruhan itu. Jadi kalau sekarang ni, bila siapa yang menang pilihan raya jadi calon, dia dapat tak hadiah wang pertaruhan tu? Tak, bukan judi lah. Bukan judi. Judi ni mesti kutip dengan orang-orang yang bertanding untuk merebut kutipan tersebut. Itu judi. Nah? Soalan seterusnya. Dalam surah Al-Ma'idah, Allah berfirman, yang maksudnya haram atas kamu bangkai darah nanah babi sembahan untuk dewa dan lain. Soalan saya, termasuk golongan manakah air kotak, kain batik, basikal dan sebagainya yang dia ambil daripada atas? Apa benda ulang ni? Haram atas kamu darah nanah babi sembahan untuk sembelihan tu. Sembelihan lah, sembelihan untuk dewa. Berhala lah. Soalan saya, termasuk golongan manakah air kotak, kain batik, basikal dan sebagainya yang diambil dia daripada atas cacing? Cacing mana pula? Quran ni ni tak apa faham kau saya ni. Ginilah kita terang eh? Daripada dulu Nabi SAW, Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir, semua berkemping, betul tak? Berkemping kepada Islam. Kemping-kemping ni benda sebut kebaikan supaya orang ikut. Tu kemping lah, sebut kebaikan untuk orang ikut. Nah, sama ada kebaikan itu janji palsu ataupun tidak, nah, dipanggil kemping. Nabi juga berkemping sebut kebaikan. Kalau ikut kami gini, kalau ikut kami gini, kalau ikut kami selamat. Nampak? Ha, aslim taslim, ikut kami selamat. Nah, ha, maksudnya begitu. Cuma janji-janji yang dibawa oleh para nabi daripada awal sampai ke akhir adalah kemenangan akhirat. Nah, kebahagiaan di dunia dan kemenangan di akhirat. Musuh-musuh para nabi juga pula menjanjikan dengan keharmonian hidup di dunia saja. Ekonomi, duit, kedai, itu, ini. Ha, boleh kenal sekarang. Hak mana yang menjanjikan dosa, pahala, menjanjikan kemenangan akhirat, itu golongan para nabi. Hak mana yang beri fitih, hak mana yang umpang fitih, hak mana yang beri benda, janjikan dengan benda-benda yang berbentuk dunia sementara saja, nak kemewahan mata-mata, itu golongan-golongan sesat daripada dulu lagi. Neh, tak mau kata siapa-siapa, boleh kenal lagi tu. Neh, tak ada kenal, bukan wadah belaka ni, orang cerdik belaka dah. Tak, ha? Daripada dulu, Fir'aun sentiasa menggula-gulakan rakyat dia. Siapa ikut Musa, siapa ikut Nabi Harun, aku tak pernah meniaga di pasar. Nah, aku tak beri kedai, aku tak beri dia kedai ruci, aku tak beri saluran air. Kalau ikut Fir'aun, dapat duit. Dapat ni, dapat tu. Dari dulu lagi. Nah, zaman Abu Lahab, Abu Jahal pun gitu juga. Siapa ikut Muhammad, aku tak pernah meniaga di pasar kau. Siapa ikut Muhammad, kalau tanam kebun, aku tak pernah menggunakan saluran percuma. Kena pikul sendiri air, ambil kat bukit. Nah, sekarang pun gitu juga lah. Dengan ekonomi, dengan apa, itu semua lah golongan-golongan Fir'aun, golongan-golongan Abu Lahab, Abu Jahal, saki-baki dia yang menjanjikan manusia dengan wang semata-mata, sama dengan pimpinan-pimpinan yang ada di Afrika, ada di Amerika, yang tidak ada kena-mengena dengan Islam. Islam tidak menjanjikan duit, Islam menjanjikan ketaatan, maka selamatlah kita. Wa man yuti illa rasulahu faqad faza fawzan azima. Orang yang patuh pada Allah, patuh pada Rasul, maka dia akan selamat, dia akan menang, ha? Akan sebagai menang yang sungguh. Seorang ustaz menyampaikan ceramah dengan baca surah Yasin ayat 12. Ustaz tersebut memberikan maksud, sungguhnya kami menghidupkan kamu semula setelah kamu mati, dan kami akan tanya kepada kamu di mana peti undi kamu dan parti apa yang kamu pangkau, dan tiap-tiap suatu kami tulis dalam buku yang terang. Minta penjelasan daripada ustaz. Jadi ustaz awak kata ni, kita pun tak tahu ustaz mana. Tak usah caralah hal tu. Neh? Dia nak kata tu hadir. Neh? Tapi dah ada lah tafsiran lagu tu. Neh? Cuma kalau kita nak tafsir, segala perkara yang dikerjakan oleh kita, pasti akan ditanya oleh Allah. Neh? Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Summa, kemudian, bila tu? Di hari kiamat. Latus'alunna yawma, akan ditanya kamu. Pasti akan ditanya kamu pada hari kiamat. Nampak? Izin pada hari itu, pada hari kiamat. Anin na'im, daripada segala apa yang telah kamu lakukan dengan sebab nikmat yang aku beri. Nah, tidak ada benda yang terlepas. Benda kecil akan ditanya, benda besar apa lagi. Melantik pemimpin negara adalah benda yang besar. Dalilnya, kalau kita silap lantik, kita sengaja meminta turun bala daripada Allah. Faham lagi? Lantik pemimpin mana besar? Dengan pakai selipar. Nabi kata pakai selipar makan kaki kanan dulu. Nabi sebut juga lah. Nabi pesan. Padahal benda kecil yang pakai selipar lah. Kau pandang kita nak pakai selipar kaki kanan kiri pula. Apa salahnya? Pakai lepor gitu dah pesan masuk kaki tadi. Tak. Ha. Tapi Nabi pesan juga. Masuk kanan dulu. Kalau nak keluar, lepas hak kanan. Lepas hak kiri dulu. Kanan kiri. Tak. Ha. Benar. Masuk tandas. Suruh masuk kaki kiri dulu. Nabi suruh baca pula. Tak. Mana besar masuk tandas dengan memilih pemimpin? Jawab. Haa. Kita kata besar masuk tandas. Bengong. Nampak? Besar dalam memilih pemimpin. Nak dengan masuk tandas. Dah masuk tandas Nabi pesan tu. Nak jangan ikut suka hati. Nah, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Keluar kena baca. Masuk kena baca. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku minta perlindung denganmu dalam tandas ini daripada syaitan jatang, syaitan begini. Nah, bila keluar kena kata alhamdulillah, ghufranaka. suruh kita baca. Memilih pemimpin. Nah, silap pilih, turun bala. Sekarang telah turun bala. Orang tanya bila, maknanya amanah disia-sia. Amanah dipersia-siakan. Nabi kata, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziru sa'ah." Nah, tidak amanah lagi manusia apabila mereka tidak memberi satu-satu jawatan kepada orang yang layak. Nah, maknanya dah ustaz ni kata ke tak ada kata ke, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Nah, siapa buat benda yang baik walaupun besar semut saja benda tu, kecilnya dia akan lihat. Siapa buat benda yang jahat walaupun besar semut, dia akan lihat. Nah, dia akan ditanya, dia akan disaksikan perbuatan tersebut, dia akan dibalas dengan perbuatan tersebut. Tidak ada benda yang terlepas. Orang kata tak ada kena-mena dengan dosa pahala, orang tu dom lagi mudin. Dia sesat lagi nak menyesatkan orang. Tidak ada benda yang tidak akan ditanya, melainkan apa yang kita sebut di dalam tidur. Ha, orang ngigal, Tuhan tak tanya. Batu orang ngigal tak? Ditolak istirahat dalam tidur, tak jatuh tolak. Tak ambil kira. Ha, tapi bila kita bangun daripada tidur, kita berkata sesuatu, akan dibicarakan di akhirat nanti. Betul tak? Dalam tidur apa? Nah, kan tak orang rumah hanya mimpi. Kita taklah orang rumah. Kan tak tengok orang puas sebelah mimpi. Ya. Ada tak orang rumah migas cakap? Ada, gelang-gelang bunyi. Tak, orang puas Malaysia, dia nak beli gelang. Neh, dah lewat tiga kan tu. Neh, Satu petang saya datang masjid, agak lambat. Maksud saya sampai masjid lepas pada Tuan Imam dah benda ni. Tulisan bodohnya. Dan para jemaah. Telah selesai beri salam. Waktu asar pada rakaat kedua. Jadi saya terus sembahyang sunat tahiyat masjid. Pada rakaat kedua saya dengar orang membaca takbir agak kuat. Belakang saya terus dicuit. Soalan saya, apakah yang harus saya lakukan? Sedangkan saya berniat sembahyang sunat. Tolong beri penjelasan. Baik. Dia nak sembahyang asar. Dia mari lewat. Mungkin masuk lewat sikit lah. Deh. Mari lewat. Masuk namanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Maka tayak masjid lah dulu. Tak sadar lah. Dah belum duduk lagi. Allahu Akbar. Tayak masjid. Lepas tayak masjid, mari pula sebelah. Ingatkan kita semayang so. Tak? Mari cuit kita. Lagu mana? Tak ada apa-apa. Semayang tayak masjid. Tak payah tukar. Pasal ada ulama kata so. Orang yang semayang fardu, kita semayang sunat depan. Tak ada masalah. Tak susah apa. Nah, yang kita susahnya bila kita rasa cuik, tapi bila tengok tak ada. Itu baru kita susah. Nah. Apakah hukumnya seorang suami menjima isteri yang sedang menyusukan anak? Munak hak ni je mukhanai tadi tak lain. dia ni jauh dia konau. Hak Maidah lah, hak tu lah, hak pilihan raya lah, hak ni je maksud dia ni nak tanya. Eh, kuat altar juga bapak ni. Isteri dia tengah menyusu, tak ada masalah. Jangan tak ada masalah tapi. Tengok keadaan lah, jangan siapa menyusukkan anak pula. Nama mati anak celah tu. Apakah seorang ibu menyusukan anaknya sedangkan si ibu itu masih dalam keadaan junub, belum mandi wajib? Tak ada masalah. Deh, tak mandi wajib lagi, kau bodoh kau. Benda yang dia haram, benda yang dia larang, masuk dalam masjid. Nah, ibu junub membaca Quran, tawaf keliling Baitillah, mengerjakan semayang, sujud syukur, sujud sahwi, nyopek anak, tak ada masalah. Kan dia sebut kau, nak kitab baru. Neh, kitab ayah ping. Neh, ada. Tak ada masalah. Tak syarat pun nak ngepek kena mandi junuk tu. Nah, lama wah-wah nak menangis. Umur baru 3 bulan, nak mok pulak masuk dalam bilik air. Nah, nak pulak tanya, mana mak? Ketik, mandi junuk. Nyaknya lah ke anak. Neh, ngepek dulu. Tak ada masalah. Saya tiada kesempatan mengikuti kuliah ustaz, tapi mempunyai banyak VCD kuliah. Oh, kuat je ya. Soalannya, adakah sama fadilat dan ganjaran harga hanya menonton VCD kuliah tersebut? Fadilat dan fadilat ni lain je. Bukan VCD saya lah, lain-lain lah. VCD berbentuk agama lah. Nah, mesti ada kelebihan, mesti ada manfaat dia. Tapi tak sama tu nisbah kehadiran kita. Bila kita hadir dalam masjid, hadir dalam kita ada boleh iktikaf, kita boleh berjamaah. Itu saja yang kita tak dapat dengan hanya menonton VCD. Tapi ilmu yang disampaikan insya-Allah sama. Kalau dulu tak sama, dulu kita keset. Nah, zaman kita dulu tak ada VCD keset. Kirim keset tali kosong ni atau ke Patani Thailand dengar hok pondok ni nak ngajar atau 300 keping, pondok ni pula nak buka kitab baru atau sini 400 keping, 3-4 bulan dia ambil sekali pak penuh bonek. Nah, dengar tali nak jumpa ke tali hok nombor 80 bunyi. Warna ni. Ha, domain kok mana pula balik ni. Neh. Ha, sekarang cukup mudah ada TV yang ada semua duduk depan cukup mudah. Neh. Jadi kalau kita tidak berkesempatan untuk hadir, itulah alternatif yang ada. Dan orang yang rasa nak suka ulang-ulang, ada VCD pula. Lagi senang. Dan orang yang rasa nak beri dengar kepada orang yang susah sangat nak mari dengar, bigot dengan VCD. Tak, banyak orang yang tak mau dengar, tak mau mari, kita bagi dengar. Beri manfaat juga. Jadi gunakan dengan sebaiknya. InsyaAllah, Tuhan akan beri pahala segala apa perkara kebajikan yang kita buat. Nah, kalau kita maknanya Nabi kata kita buang satu kayu di tepi jalan, takut budak-budak sepak, pahala dah dapat. Apatah lagi kalau kita taruh VCD tu guru ke mengajar kita dengar, takkan tak ada pahala. Dah. Cuma untungnya sekarang kecanggihan ini kita boleh ulang-ulang dengar. Ulang dengar. Nah, kalau kita mari hadis sekali, tapi jangan tak payah mari, pakai VCD saja. Janganlah lagu tu. Kita nak mari ni banyak kelebihan. Di antaranya ta'aruf, berkenal-kenalan. Nah, 3-4 kali mari rajin tengok. Bila rajin tengok, mampu tengok jalan tak ada minyak, orang berhenti lalu. Macam rajin tengok surah sini wasih baru ni. Nah, berhenti lalu. Mana? Minyak tak ada. Tak apa. Dan kalau tak rajin tengok muka. Nah, bahan dekat depan surah ini duduk tapi dah tak rajin mari surah. Nah, muka ni tak rajin mari malah layang tu. Mampu mung situ lah. Dia gitu. Nak banyaklah kelebihan. Nah, kalau hak mana-mana hak maknanya hak ada dia nak anak-anak lara. Nah, dia mari tengok budak ni mari sombong surat dengar bagus sungguh. Aku nak buat natu. Ha, betul tak? Nah, hak tu yang patut. Nah, sama-sama mari dah orang puan pula tengok. Anak aku 3 orang dah. Nah, pindah rempit. Nah, dah tak nak selarang berjalan sama aku ini kau dengan Tok Bilal ni. Dia gitu. Nah, adu sama-sama dengar. Nah, besarlah kita sama-sama mari dengar. Kita besarlah dok. Ni belum tentu. Orang lelaki mari minta anak kita yang kita tak kenal mata hidung. Tengok comel sungguh. Kita mesti pun. Ni sewa saja. Tak apa kerja bank. Padahal jual bank masa minggu. Nah, hanya kita. Baik kita adu gini. Kalau tengok budak ni mari sama kuat buat kerja. Nak tanya orang kuliah depan. Bawa kitab budak. Aku nak suruh orang ejah. Biar nikah dengan anak aku. Pada bolehkan anak orang. Dok. Anak aku pun 8 kali dah SPM. Dok papa. Nah, dia gitu. Tak sungguh. Sama-sama je maaf. Nah, bagus. Tapi ustaz jangan lupa. Adakah dituntut mengaminkan doa yang dibacakan di dalam VCD itu? Dalam nanti VCD. Di mana-mana saja kalau ada doa kita dengar, boleh amin. Bahkan kata ulama-ulama, kalau kita duduk dalam hutan, kita dengar orang baca doa, tak ada nampak tuan. Sunat juga kita amin. Nah, biasa kalau masuk dalam hutan kan? Dengar orang doa tak? Orang rajin kerja hutang tahu kan? Dengar dalam hutang. Tak ada orang seorang. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kuat kan? Kuk mana pula. Jangan semua. Nah, amin. Amin. Tak ada masalah. Nah. Maknanya jin. Jin Islam. Nah. Jin Islam. Duduk di hutang-hutang. Nah. Batu kadang-kadang dengar orang bang. Maknanya dia duduk kat hutang tu. Jin Islam bang. Nah. Kalau jumpa-jumpa takut-takut tu kawasan jin tu jin hadari. Apakah koleksi VCD kuliah ini harus dijaga dengan langkah atau pijak? Hukumnya kita langkah tidak haram, makruh. Tapi kalau niat isi kandungan tu yang kita tak suka baru haram. Kerana sebenarnya dia hukum tak sama dengan Quran, tak sama dengan hadis. Dia hanya kosong semata-mata. Nah, dia hanya seperti dah Quran yang telah hilang tulisan. Nah, masih ada tulisan, dia hukum mushaf. Bila hilang tulisan, tak ada lagi hukum Quran. Jadi bila dalam CD, bila buat keluar dengan alat, baru keluar huruf, di situ wajib kena jaga, kena hormat dari lakau. Tak ada dah gambar-gambar huruf dan sebagainya, suara-suara tersebut. Dia hukumnya sunat saja kita ada di semayang. Tak sama macam mushaf. Tapi sunat juga kita tak lakau dan apa? Meraihkan kisi kandungan. Nampaknya kebanyakan surah masjid, makmum masih lagi tidak menitik beratkan tentang bacaan amin lepas bacaan Fatihah. Maksud saya tak sama, tak sama, tak kuat. Kadang-kadang itu imam baca doa pun makmum malah sebut amin. Minta jelaskan lagi tentang fadilah amin. Thank you. Yang kedua, ustaz, makan air liur burung layang-layang dan sarangnya dibuat sup, tak apa ke? Yang ketiga, ustaz, syarat masa angkat takbir nak mula solat kena lapas Allahu ke akbar, atau ada makmum angkat takbir tak dengar pun suara lapas? Baik, tiga soalan. Bismillah subuh. Dah gedok ni, banyak sangat ni. Ni. Rasa tak dah ni, saya ceramah pun 10. Ni, banyak lagi ni. Eh? Dijawab bulan depan pula tau. Eh? Siang saya. Demang ni, gerebah pula ada balik lagi. Bodyguard pada roh-roh gitu. Faham tak? Ha ni, rasa tak dah lah. Eh? Ni dia surat nipu kahwin apa ni? Soalan tau. Soalan. Oh, dia fitih kat ni. Macam tikang kan? Jadi jadi fitih dia awak dia. Muisa kan? Dia pasal anggap dia babu fitih ni. Tak? Saya diajak oleh seorang kawan selera litos secara komersial untuk pasaran ke Singapura alat solat dan minyak ubat. Apakah hukumnya mulai rintah besar-besaran? Yang kedua, apakah pendapatan yang halal rukun Islam? Harap dapat jelaskan. Baik. Masalah rintah ni masalah benda haram yang kita, dia diharamkan kita makan. Melainkan untuk tujuan perubatan. Bila di sana tidak ada ubat yang standing dengan dia. Nah, ubat masa perubatan ni masalah kita buat minyak lah. Nah, sebab dia tu jenis bangkai. Nak buat minyak. Minyak pun tak disapu sebagian dalam tubuh, bagian luar sahaja tak dimasukkan dalam tubuh. Neh, ha, kemudian kalau jenis sedu, bisa-bisa tu waktu tak makruh, waktu harus sebab dia tak, dia masih hidup, dia tak najis. Neh, ha, ketik di ular ke apa, buruh sebuah apa benda litau sebuah sedu, waktu bak lain tu, buah bak lagu tu boleh. Yang tak bolehnya, yang makruhnya, yang haram setengahnya, kita rebus bagi mampu ambil minyak dia. Neh, waktu kalau lomol dua makruh, kalau hak makan haram. Neh, ha, ni nak buat benda ni, nak buat lipstick. Nak buat lipstick. Neh, baik. Berlaku khilaf di kalangan ulama untuk kita gunakan di luaran tubuh. Neh, sama ada pendapat mengatakan syubhah, ada pendapat mengatakan usaha ini adalah usaha yang makruh di sisi syarak. Tak, hukumnya makruh di sisi syarak. Tapi kalau kita rasa, kalau rasa, neh, saya rasa lah kalau ada hak lain, beli hak lain dululah. Tapi kalau tak ada arah dah, tak apalah pakai kau hak syubhah ni, hak makruh. Nah, tapi kita kena pastikan produk itu bukan untuk dimakan, untuk guna luaran tubuh sahaja. Nah, untuk luaran tubuh sahaja. Untuk makan adalah haram, tak boleh. Kita tak boleh syubhah, tak boleh bersyubhah dalam masalah orang kafir sekalipun nak telan benda-benda yang haram seperti ini. Yang kata makruh ni sekadar buat guna di luar tubuh. Nah, seperti menggunakan alkohol, perfume-perfume alkohol, berlaku khilaf tengahnya kata makruh. Kerana setakat sembuh alkohol di luar, boleh basuh balik. Bukan nak sembuh telang dalam mulut. Nah, ha, situlah kita kiaskan. Jadi kalau ada projek lain, bahan projek lain dulu lah. Tak ada arah sangat dah. Nah, ha, tapi kena pastikan kilang itu gunakan produk kita bukan untuk diberi sebagai makanan. Buat makan, hot jenis ubat, jenis telang. Sekadar sapu, bagian luar tubuh sahaja. Jadi bila pendapatan, bila hukumnya kita tak tahu, dia nak guna untuk luar tubuh saja ke untuk makan. Jadi kalau makan haram, kalau untuk luar tubuh saja halal serta karahah. Maka kalau lagu itulah syubhah pendapatan ini. Nah, syubhah ni tak sahih halal ataupun haram. Syubhah lagu mana? Syubhah ni maknanya kalau kita main tepi telaga, dua hari dua memang tak jatuh. Hari kelima ke enam, jatuh bergudung, jatuh dalam telaga. Nah, syubhah ni maknanya berbahayalah. Nah, insyaAllah, satu lagi soalan yang terakhir. Kebanyakan surau masjid, dia kata makmum masih lagi tak menitikkan berat bacaan takmim imam, perlahan dan tak sama. Kita jemput sekali lagi seperti mana-mana surau masjid, sunat kita beri sama dengan amin untuk imam. Ingat pada bacaan amin yang kuat, dua rakaat yang pertama. Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min zambihi aw kama qala. Hadis yang sahih, banyak rawi. Nabi kata siapa yang sepakat, maknanya serentak aminnya dengan amin malaikat. Amin malaikat ni sama dengan amin imam. maka dia akan diberi keampunan dosanya yang telah lalu. Banyak dosa kita yang telah lalu dah. Tengok VCD Bollywood, tengok orang joget kat Johor heboh. Dah tak tengok awet tengah jalan labu putih siap kerap berak belah macam-macam pesen. Dah hak nampak teriak, hak nampak kepala bau. Nah, tengok cerita orang tim banyak dosa tu. Nah, jadi kita kafarahkan dengan kita sama amin dengan Tok Imam. Tok Imam kita pun sama amin. Nak beri sama Tok Imam jangan pendek sangat amin. Tak dan makmum nak kejar. Tak, maknanya biarlah biar molek sikit. Amin. Baru dan. Ni amin gitu kejut makmum. Tak, nak suruh orang ikut, potong molek apa ikut ni. Meow. Tak ada lu. Potong mana gitu tadi nak suruh ikut. Nah, tu imam pun satu hal agak bengong. Tak, derah sangat. Walabani amin terkejut makmum. Dah bila nak dapat fadilah? Nah, ambil kau yang paling pendapat yang paling muktamad kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar dan kitab Majmu' antara mak dengan qasar amin dengan mak lebih afdal iaitu kita baca dengan lima harakat. Nah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Boleh dah? Baru dang. Nah, ini lagu tu. Dan kuat tu hadis yang lain riwayat Baihaqi dan Tirmizi kalau tak silap. Amin pada zaman sahabat ni, zaman Nabi, sehingga bergema-gema dan ketakutan orang-orang Yahudi. Nah, ni selalu amin macam nama aku. Nah, padahal misal macam agak skuter misal. Nah, tok guru gayung belakang selalu amin. Tengok pada mandi minyak gayung sangat. Nah, kelas mandi minyak, kelas telak licoh. Hello, amin. Nah, kuat sikit. Jadi kita test tengok mana ni. Biar kuat dan seretok dengan Tok Imam. Neh? Biar kuat. Boleh sekali mana ni? Test sekali mana ni? Neh? Lepas tu kita bawa sama. Kita nak tengok mana ni, tiga keping siling jatuh. Neh? Baru panggil kuat. Makan air liur layan-layan dan sarannya dibuat sup. Tak apa ke setakat ni fatwa-fatwa yang diberikan di Indonesia, di Brunei dan Malaysia masih lagi halal. Neh, belum lagi ada fatwa yang haram. Neh, kalangan-kalangan cakap mulut-mulut ustaz tu macam-macam kau dah. Tapi ustaz ni tak boleh nak fatwa. Neh, dia bukan mustahid, dia bukan fuqaha. Neh, mufti-mufti yang terkenal sekarang ini yang kita jumpa mengatakan halal. Neh, kerana air liur tidak najis. Allah jadikan air liur ni istimewa boleh makan. Sebagaimana saudara Allah jadikan apa yang keluar daripada perut apa benda ni ulat, neh, ulat sutera boleh pakai di tubuh. Apa yang keluar daripada dada lebah boleh jadi madu dah pula, jadi makanan. Itu keistimewaan kita setengah daripada makhluk Allah. Neh, jadi boleh makan. Lagi kalau keluar pula fatwa daripada ulama yang setanding mengatakan haram dengan dalil-dalil pula, maka kita akan jawab berlaku khilaf. Nah, jadi tak ada khilaf lagi, kita jawab halal dululah. Neh, jangan makan burung dayang. Burung dayang tak boleh makan. Neh, soalan terakhir insyaAllah ustaz, syarat masa angkat takbir nak mula solat kena lapar Allah Akbar atau ada makmum angkat takbir tak dengar pun suara lapar. Dalam kitab Syarhus Sunnah karangan Al-Baghawi rahimahullah ta'ala, mestilah takbir Allah Akbar dengan bersuara dengan ijma' para sahabat. Sebab itu tidak berlaku khilaf di kalangan fukaha-fukaha yang kemudian daripada zaman sahabat. Mak, ya ada yang katakan tak payah bersuara. Maknanya takbiratul ihram dia mesti berlafaz. Al-lafzu huwa sautu. Lafaz adalah suara. As-saut suara adalah kalimah-kalimah yang dilontarkan daripada mulut anak Adam, daripada zahir mulut ke bahagian luar hingga isma'un nafsah memperdengarkan telinganya sendiri paling kurang. Jadi takbiratul ihram mesti berbunyi Allahu Akbar sehingga didengar di telinganya. Walaupun bising tak dengar, tapi kalau tak bising dengar, dipanggil takbir juga. Yang menggerakkan mulut saja mesti kena takbir semula. Tak sah. Neh, tak ada khilaf. Sebab Nabi tak pernah pun semayang dengan menggerakkan bibir saja, melainkan dengan membunyikan lapan. Lapan huruf alik lalang he, alik kak bero. Allahu Akbar. Nah, cuma sunat bagi imam kuat, makmum perlahan takbir. Tapi bukan menggerakkan mulut saja. Menggerakkan mulut adalah syarat sah takbir bagi masyarakat bisu. Kita mereka kata orang bisu wajib menggerakkan mulut saja. Dan kita tak bisu lah. Nah, tanya tapi tanya takbir tu sampai bisu. Oh, no. Aduh. bisu pula dah. Tadi kuat sangat borang. Waisang. Kuat bunyi. Nah, ha, tak kebis dulu. Jadi, berbetulkan balik. Dan, hak lepas-lepas, ada doa aku slow lah. Ha, tak tahu. Minta-minta yang lepas, yang kurang, yang cedera, Allah tetap terima sembahyang kita. Yang akan datang, aku dengar dah, takbir dengan baik. Kalau imam, biar kuat. Allahu Akbar. Biar begitu. Makmum, dengar di telinga. Jangan kuat pula makmum. Nah, kita terbalik. Imam slow. Makmum kuat. Imam slow. Imam sepatut kuat. Ha, slow imam. Allah. Berat tu imam. Kau betul siku tak belakang. Nah, jadi susah orang tak tahu. Orang belakang duduk dengar mungkin ditikat. Dah ada rokok. Eh, mayan tu. Ha, jadi susah lah aku tu. Nah, jadi 3-4 ratus ke tak? Nah, slow sangat. Ha, rupanya 24,000 ulang baru. Patut slow, BT dah masuk lagi. Nah, esok, tak esok boleh gaji asal. Oh, ha, baru kuat. Tambahlah lagu tu. Nah, makmum jangan kuat. Makmum kena slow. Tapi jangan siapa tak tengok. Kita makmum kuat daripada tu imam pula. Nah, ha, tu leceh lah orang tengah sujud. Makmum dia bari. Tanya orang dah semayak, dia duduk gulung rokok tau. Tanya orang sujud, baru bari. Kuat pula takbir. Allahu Akbar. Orang tengah sujud bangun. Cing datang ni. Ingat kata imam. Ha, jadi rosak. InsyaAllah kita bertemu dia lain kali. Nah, Allah Ta'ala pertemukan lagi sebulan lagi di mana? Ha? Allahu Rabbi. Ha, mana dia asyik mana? Ha? Ha, bulan depan di mana ni? Ha, ni tak. Bulan depan di Masjid Baluk Makmur. Ha, Masjid Baluk Makmur. Ha, bulan depan. 17 hari bulan Mas. InsyaAllah lah Masjid Baluk Makmur hari Isnin. Neh, insyaAllah kita bertemu di sana. Neh, yang ada kenderaan lah. Neh, ha, dekat je. Takkan kita seganu boleh mari demo tak lagi. Tak, ha, bro, something no. Tak, ha, kita bakat-bakat jumpa di ni pula. InsyaAllah kita ada nak hadir ceramah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.